여성부 구시약한 한야박이무 hidupku bukannya milikku lagi melainkan Yesus di dalam seperti kau Yesus mengosongkan diri taat sampai mati inilah hidupku menjadi hidupku berjalan.